Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian kaum muslimin barakallahu fikum, masih melanjutkan syarah Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, masih membahas pada bab al-amru bil muhafadhah ala sunnati wa adabiha. Masih membahas tentang perintah berpegang dengan prinsip menjaga sunnah dan adabnya. Kita telah sampai pada hadis yang ke-10 dari bab, atau hadis 165 dari kitab. Nah, barakallahu fik, cukup. Kita selesaikan hadis yang ke-10. Summa yuqalu. Summa yuqalu li rasuli alaihi salatu wassalam, pada kalimat hadis kemudian dikatakan kepada ar-rasul alaihi salatu wassalam, innahum lam yazalu murtaddin ala aqabihim mundu faraqtahum. Fayaqulu an-nabiyyu alaihi salam suqan suqan. Pada kalimat hadis ini, maka dikatakan kepada ar-rasul, sesungguhnya mereka lam yazalu, terus menerus, murtaddin ala aqabihim. Murtad, murtad artinya meninggalkan Islam. Ala aqabihim, mundur ke belakang. Aqab maksudnya mundur, tidak mau mengikuti. Mundu faraqtahum, semenjak engkau berpisah dengan mereka. Semenjak engkau berpisah dengan mereka. Fayaqul, maka dikatakan, fayaqulun nabi, maka dikatakan oleh Nabi suqan suqan. Suqan artinya menyingkir, menyingkir, menyingkir. Ah. Barakallahu fik. Pada kalimat ini mundu farok tahum, semenjak berpisah engkau dengan mereka, di sini orang yang terusir dari telaga, telaga yang disiapkan sebelum mereka melewati sirat, sebuah sirat yang dibentangkan di atas jahanam. Di saat manusia membutuhkan air, Allah siapkan haud, telaga. Namun ketika ada sekelompok orang mendekat ke telaga tersebut, dikatakan suhkon, suhkon, menyingkir, menyingkir. Kalimat ini tamasaka bihi rafidhah. Kalimat ini dipegang oleh rafidhah. Rafidhah yakni orang-orang Syiah, rafidhah. Alladzina qalu, yang mereka berkata. Rafidhah berkata, orang Syiah. Tayyib, apa orang rafidhah katakan? Inna sahabata kulluhum irtaddu anil Islam. Orang-orang rafidhah, Syiah, rafidhah, mereka berpendapat dengan kalimat sepotong ini bahwa para sahabat itu semuanya telah murtad. Wal iyadu billah. Wa minhum, dan diantara yang mereka tuduhkan adalah Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Amma aliyu alul bait fahum lam yartaddu. Adapun ahlul bait, yang dimaksud ahlul bait adalah Ali dan keluarganya, itu tidak dianggap murtad. Adapun Ali ahlul bait dianggap tidak murtad. Adapun Abu Bakar, Umar, Utsman dianggap murtad oleh rafidhah wal iyadu billah. Wala syakka annahum fi hadza kadzabun. Tidak diragukan, kata Syekh, bahwa orang rafidhah mereka itu kadzabun, pendusta. Kadzabun, kadzibun, kadzibun, mereka itu para pendusta. Wa annal khulafa al-arba'ata kulluhum lam yakhsul minhum riddah bi ijma' muslimin. Apa bukti kedustaannya orang rafidhah? Bukti yang pertama, tidak terjadi dari kalangan sahabat riddah, kemurtadan. Bi ijma' al-muslimin, dengan ijma' kaum muslimin. Naam. Ijma' kaum muslimin tidak terjadi kemurtadan pada empat khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wa kadzalika amatu ashabi nabi, demikian pula keumuman para sahabat nabi alaihi salatu wassalam. Lam yakhsul minhum riddah, tidak terjadi kemurtadan bi ijma'il muslimin, dengan ijma' kaum muslimin. Di kalangan empat khalifah tidak ada kemurtadan. Di kalangan sahabat muhajirin dan ansar tidak ada kemurtadan. Ijma' kaum muslimin. Illa qauma minal a'rab, kecuali sekelompok kaum dari orang-orang a'rab, a'rabi, orang-orang pedusunan. Lama mata nabi, setelah wafatnya nabi alaihi salatu wassalam, iftatanu wartaddu ala adbarihim, sekelompok kaum A'rabi, mereka terfitnah, mereka murtad, ke belakang meninggalkan Islam. Ada wa mana'u az-zakat, bahkan mereka menolak mengeluarkan zakat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Hatta qatalahumul khalifatu ar-rasyidu Abu Bakrin radhiyallahu an, sehingga Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka. Qital murtaddin, perang murtaddin. Wa ada aksaruhum ilal Islam, dan kembali kebanyakan yang murtad kembali kepada Islam. Walhamdulillah. Walakin ar-Rafidah, namun kelompok sekte Syiah Rafidah, min syiddati hankihim wa bukhtihim, dari sikap syiddah ekstrim, keekstriman dari mereka, dari sisi kedengkian dan kejengkelan mereka kepada para sahabat Nabi. Tamassaku bidhahiri hadal hadisi, mereka berpegang dengan zahir hadis ini. Jadi zahir hadis ini dipegang oleh orang Syiah, para sahabat semuanya murtad. Yang murtad cuma sebagian kecil, Ali, Ahlul Bait, dan beberapa sahabat saja. Itu orang Syiah. Barakallahu fik. Ini menyelisih ijma, bahkan menyelisih Quran dan Sunnah. Dalam surat yang sangat banyak Allah memuji sahabat Muhajirin dan Ansar. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Orang yang terdahulu yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar, dan orang yang mengikuti dengan cara yang baik, Allah ridho atas mereka. Allah sendiri merekomendasi, radhiyallahu anhum, Allah ridho atas mereka. Berarti orang Syiah tidak ridho dengan apa yang Allah telah ridho atas mereka. Berarti musuhnya Allah, Syiah Rafidho. Demikian pula dalam surat Al-Fath 29, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda' lal kuffar ruhama bainahum tarahum rukan sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dhalika mathaluhum fit tawrah wa masaluhum fil injil. Siapa yang dimaksud dengan ayat ini? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu, para sahabat dipuji oleh Allah. Tapi tuduhan sahabat, sahabat murtad dengan potongan hadis ini. Jadi mereka mengambil yang cocok dengan hawa nafsu, mengambil hadis tapi yang cocok dengan hawa nafsu. Coba baca hadis yang lain. Nabi bersabda kepada Ahlul Badr, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, berbuat sekehendakmu, saya ampuni dosa kalian. Nah, dalam hadis yang lain, la yadkhulun nara ahadun mimman baya'a tahta syajarah, tidak akan masuk neraka seorang pun orang yang berbaiat bai'ah tahta syajarah, bai'atu ridwan. Para sahabat tidak akan masuk neraka, berarti masuk surga, Allah ridho. Berarti mereka orang rafidhah, bukan orang yang jujur. Bahkan tidak ada yang paling pendusta omongannya di muka bumi ini dari agamanya Rafidhah, kata Syekhul Islam. Agamanya dibangun di atas apa? Kedustaan. Itulah Syiah Rafidhah. Jadi ini ya, di antara yang dipegang oleh Syiah, sepotong hadis ini dianggap semua sahabat murtad kecuali Ahlul Bait dan sedikit dari kalangan sahabat. Amma Ahlus Sunnati wal Jama'ati faqalu. Adapun Ahlus Sunnah wal Jama'ah, mereka berkata, apa pendapat Ahlus Sunnah dengan hadis ini? Inna hadza al-haditsa 'amun. Hadis ini 'amun, bersifat umum. Yuradu bihi khas, namun yang dimaksud khusus. Apa itu yang dimaksud khusus? Wa ma aktsarul 'am alladhi yuradu bihil khas. Berapa banyak kalimat yang sifatnya umum tapi yang dimaksud orang tertentu. Orang yang tertentu. Contoh, faqaluhu ashabi, itu sahabatku. Yakni laisu kulluhum, tidak semua sahabat beliau. Bal alladzina irtadu, tapi yang dimaksud yang terusir dari haud, alladzina irtaddu, orang yang apa? Murtad, yang diperangi oleh siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq. Padahal waktu itu Abu Bakar sedang memberangkatkan pasukan dipimpin oleh Usamah bin Zaid melawan orang kafir di luar sana. Di satu sisi di dalam kota Madinah terjadi penduduk-penduduk pinggiran itu pada murtad. Jadi Abu Bakar menghadapi dua musuh. Musuh dari luar, musuh dari sekitar kota Mekah, Madinah. Orang Arabi. Maka Abu Bakar tetap memberangkatkan pasukan ini karena itu pasukan yang diberangkatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, cuman beliau keburu wafat. Adapun pasukan juga disiapkan menghadapi orang-orang yang murtad. Luar biasa. Genting. Kalau tidak diperangi orang yang murtad, bahaya. Bisa menjalar. Maka Abu Bakar pun menyiapkan pasukan memerangi orang murtad. Walhamdulillah. Kalah. Dan pasukan yang di luar pun menang. Jadi menang dari sisi luar, menang dari dalam. Dalam. Ada faedah penting kata para ulama. Abu Bakar orang yang sangat kokoh memegang bimbingan Nabi dalam hal ini. Dari mana? Kekokohan beliau, kegigihan beliau tetap memberangkatkan pasukannya walaupun dalam kondisi genting. Padahal seharusnya pasukan ditarik dulu hadapi orang yang murtad. Tapi tidak. Dia tetap menjaga bimbingan Rasul. Berangkatkan pasukan. Dan diperangi orang yang murtad. Itu orang-orang yang A'rab, yang murtad. Jadi yang dimaksud di sini ashabi itu adalah alladzina irtaddu, orang-orang yang murtad. Barakallahu fik. Di sini ada faedah disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Menukil ucapan Imam Qurtubi bahwa orang yang terusir dari haud, orang yang terusir dari haud itu juga termasuk ahlul bid'ah. Termasuk apa? ahlul bid'ah. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullah, wa dzakara al-Qurtubi wa ghairuhu, dan disebutkan juga oleh Imam Qurtubi dan selainnya, bahwa orang yang yutradun diusir anhu dari haud, hum murtadun, orang murtad. Wayulhaku bihim ahlul bid'ah, dan diikut sertakan orang yang disebut ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu juga diusir dari haud. Ini kata Imam Qurtubi, dinukil juga oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Anal Bukhari, bahwa Imam Bukhari qala, anal murada billadzina yuzadun anil haud, bahwa orang-orang yang yuzadun disingkirkan dari telaga, wa yaqulu ar-rasul, yang Rasul bersabda ashabi qala, innahum ahlu riddah wa adkhala fihim ghairuhu ahlu bid'ah, juga dimasukkan ke dalam mereka adalah ahlul bid'ah. Kenapa? Kalau orang yang murtad sudah jelas, innaka la tadri, engkau tidak tahu Nabi apa yang dilakukan mereka, mereka murtad sepeninggalmu. Nah, kalau ahlul bid'ah, li'annahum ahdasu ba'dahu. Kalau ahlul bid'ah, karena mereka ahdasu, mengada-adakan suatu perkara, ba'dahu, setelah wafatnya Nabi. Kalau orang murtad, mereka bukan mengada-adakan urusan agama, keluar dari agama. Kalau ahlul bid'ah, dia memasukkan salah satu ajaran yang bukan Islam. Begitu. Fa ahlul bid'ah ahdasu ba'da rasul. Ahlul bid'ah, mereka yang mengada-adakan suatu urusan sepeninggalnya Rasul. Lima datu ridu, kenapa mereka diusir? Kenapa diusir? Li'annahum khayyaru dinallah. Ini masalahnya. Karena ahlul bid'ah merubah-rubah agamanya Allah. Saru apa tidak? Lansang apa tidak? Merubah-rubah ajarannya Allah. Ya? Jangankan ajarannya Allah, ucapan orang dirubah-rubah, jengkel apa tidak? Saya suruh kamu besok makan pakai lauk ini. Ini pesen. Tiba-tiba yang dimakan bukan apa yang saya suruh. Sebenarnya sudah saya pesen, sudah ini tinggal makan, ini sudah saya siapkan. Diganti. Itu saja kurang pas. Apalagi ini barakallahu fikum ucapan Allah. Kok dirubah-rubah? Lancang. Barakallahu fikum. Kalau kita merubah ucapan seorang saja dikatakan lancang, apalagi ini merubah-rubah ajaran Islam. Wa adasu fihi laisa minhu. Mereka ahlul bid'ah membuat suatu perkara yang bukan dari agama. Itu sebabnya. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Rabi hafizahullah, penjelasan ini dalam Syarah Usul Sunnah. Jadi begitu. Baik. Selanjutnya. Madza? Laisu innahum lam yazalu murtaddin ala aqabihim mundu faraqtahum. Mereka telah murtad. Siapa yang murtad? Ini tadi kalimat yang umum, tapi yang dimaksud orang yang khusus. Orang yang khusus yang mana? A'rab. Orang-orang A'rab yang murtad, yang diperangi oleh Abu Bakar. Entah? Kalimat am yuradu bihi khas. Mereka telah murtad, maksudnya orang-orang yang murtad yang diperangi oleh siapa? Abu Bakar. Adapun Abu Bakar, Umar tidak murtad, wahai Syiah. Bahkan dia yang memerangi orang murtad. Wa ma'lumun anal khulafa ar-rasyidin amah wa amatu ashabi nabi alaihi salatu wassalam lam yartaddu bil ijma'. Hal yang maklum, hal yang sudah diketahui, maklum, hal yang sudah jelas diketahui, bahwa khulafa ar-rasyidin, para pengganti rasul yang mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah, wa amatu ashabi nabi, dan amah secara umum, secara umum para sahabat nabi, lam yartaddu, itu tidak murtad. Bahkan mereka memerangi orang murtad dari kalangan A'rab. Lam yartaddu bil ijma. Walau qaddara annahum irtaddu lam yabqa lana thiqatun bisyari'ah. Kalau seandainya ditentukan, walau qaddira, seandainya ditentukan, kalau mereka telah murtad, tidak tersisa untuk kita syariat, gitu? Tidak tersisa kepercayaan terhadap syariat, karena yang membawa syariat Islam adalah murid-murid Rasul Shallallahu Alaihi. Kalau sahabat dikatakan murtad semua, padahal hadis-hadis banyak diriwayatkan oleh siapa? Sahabat. Lalu kita ibadah pakai apa? Jadi orang Syiah ini ingin menghancurkan Islam bukan langsung kepada nabinya, tapi yang diruntuhkan, dirontohkan, dirobohkan kepercayaan umat Islam kepada sahabat. Kepercayaan umat kepada siapa? Sahabat. Kalau langsung nabi telah murtad, wah ketahuan sesatnya kamu Syiah. Ya apa tidak? Yang disikat adalah sahabatnya. Itu model-model ahlul bid'ah. Tidak percaya dengan kesikohan para sahabat. Sahabat itu orang-orang terpercaya. Kalau antum belajar hadis, as-sahabatu kulluhum siqah. Sahabat semuanya apa? Terpercaya. Iya. Sahabat itu semuanya terpercaya. Tapi orang Syiah, sahabat semuanya murtad dengan hadis ini, kecuali Ahlul Bait. Allahu musta'an. Bedakan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah, Syiah. Taib, termasuk model Khawarij. Khawarij sama, menuduh Ali. Ali, kalau orang Khawarij, Ali yang dituduh. Tidak berhukum dengan hukum Islam, kafir. Allah musta'an. Itu juga sama. Merontokkan pondasi bangunan ajaran Islam melalui jalur para sahabat. Barakallahu fiik. Makanya ahli sunnah betul-betul memiliki prinsip. Apa itu? Mereka memiliki prinsip terhadap para sahabat memberikan keridhaan, taraddi anhum. Sebagaimana Abu Hatim Ar-Razi memiliki prinsip usul aqidah al-sunnah. Di antara prinsip yang disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi adalah at-taraddi di ashabi nabi. Mendoakan keriduan kepada para sahabat nabi. Kalau orang Syiah bukan mendoakan keriduan, mendoakan laknat. Bedakan al-sunnah dengan Syiah. Maka ikhwanul muslimin atau Yusuf Qardawi yang ingin menyatukan satu pemahaman yang berbeda Syiah dan Sunni, ini sebuah mimpi. Mimpi di siang bolong. Tidak mungkin Ahlus Sunnah disatukan berangkulan dengan Ahlul Bid'ah Syiah. Tidak mungkin. Mereka memahami hadis ini, semua sahabat murtad. Kecuali Ahlul Bait. Sementara Ahlus Sunnah percaya betul yang murtad itu adalah A'rab yang ada diperangi oleh Abu Bakar tadi. Barakallahu fikum. Walihada kana at-ta'nu fis sahabah yatadammanu at-ta'nu fis syari'atillah. Oleh karena itu, celaan ta'an, celaan kepada para sahabat itu terkandung celaan kepada syariatnya Allah. Itu celaan kepada para sahabat itu berarti celaan terhadap syariatnya Allah. Wa yatadaman at-ta'nu fi rasulillah, terkandung celaan juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yatadammanu ta'n billahi rabbil alamin, terkandung juga celaan terhadap Allah Rabbul Alamin. Karena orang-orang Syiah ini yang mendirikan Yahudi. Jadi wajar. Karena orang Ahlul Kitab, wadda kasiran min ahlil kitab lau yaruddunakum ba'da imanikum kufara. Mereka amat senang Ahlul Kitab kalau kalian wahai umat Islam kembali murtad ke belakang. Hakada, gimana supaya yang sudah muslim irtaddu ala adbarihim hasadan min di anfusihim. Itu karena sikap hasad. Hasadnya Ahlul Kitab. Sehingga mereka berupaya dan berusaha menjadikan orang itu mencela sahabat, mencela syariat, mencela Rasul, mencela Allah. Ya, orang Yahudi mengatakan Uzair punya Allah adalah Uzair anaknya Allah. Bukan itu celaan. Nasara juga mengatakan Allah punya anak Isa alaihissalam. Celaan. Yahudi menuduh Isa lahir dari perempuan yang berzina. Bukan itu celaan. Maka jangan heran. Lemparan-lemparan syubhat yang mereka lemparkan di tengah umat Islam. Seperti tadi. Menuduh sahabat itu murtad. Kalau sahabat murtad, hadis-hadis yang dibawa bagaimana? Berarti ditolak. Akhirnya menolak hadis. Kalau hadis ditolak, ayat yang didengar oleh sahabat, yang diriwayatkan sahabat bagaimana? Ditolak juga. Na'udzubillah. Makanya kata orang Syiah, Quran kami lebih tebal dari Quran kalian. Begitu. Jadi, Qurannya sudah ditambah. Jadi sama dengan mereka, kitabnya ada aliran Matius, Yohanes, apa Lukas, macam-macam riwayatnya. Berubah-ubah. Walhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah menjaga betul riwayat. Agama ini dibawa oleh para perawi-perawi yang siqat. Imam Bukhari meneliti hadis, ditulis hadis, telah diteliti kesikohannya. Ketika melihat ada seorang memberikan, memanggil hewan, mari, mari, mari, mau dikasih makan. Ternyata tidak dikasih makan, wah dusta kepada hewan, tidak jadi. Ada unsur kedustaan walaupun kepada hewan, tidak mau. Sampai sedetil itu Imam Bukhari. Berarti betul-betul dipilih oleh beliau orang-orang yang siqah. Maka alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah berjalan di atas sunnah, mengikuti jejak para salaf, mendoakan keriduan kepada para sahabat. Barakallahu fikum. Selesai. Oh, masih ada ya? Alladzina yud'inuna fi sahabah tadammana ta'luhum arba'atu mahadir wa mungkaratin azimah. Jadi orang yang mencela para sahabat terkandung pada celaan mereka empat perkara. Empat mahadir. Empat perkara yang terlarang dan empat perkara yang mungkarat. Azimah waliyadubillah. Apa itu empat perkara? Ata'an sahabat. Pertama, celaan kepada sahabat itu sendiri. Yang kedua, ata'an fi syariah. Celaan kepada syariat Islam itu sendiri. Yang ketiga, ata'nu fi nabi. Celaan kepada nabi. Yang keempat, ata'an fi rabbil alamin. Tabaraka wa ta'ala. Mencela kepada Rabb alam. Rabbul alamin. Lakinahum qaumun la yafqahun. Tapi mereka itu memang kaum yang tidak paham. Summum bukmun umyung fahum la yaqilun. Summum bukmun umyung fahum la yaqilun. Mereka itu tuli, tuli, bisu, buta. Tuli, tidak dengar, tidak mau mendengarkan nasihat agama. Bukmun, bukmun artinya bisu. Hah? Tidak mau bicara, ini yang benar, tidak mau ngomong, ini yang benar, tidak mau. Allah memuji para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka tidak mau radhiyallahu, la'anahullah. Memang dasar orang bisu, tidak mau mendengar nasihat Allah. Umyun, umyun artinya buta. Mereka tidak berakal. Amma qawnuhu ta'nan fi syariah. Adapun celaan mereka terhadap syariat. Fali'anna alladhina naqalu ilayna syari'atahumu sahabah. Dikarenakan yang membawa kepada kita syariat itu para sahabat. Sahabat sholat di belakang Nabi. Lalu diriwayatkan. Saya melihat Nabi, beliau sholat mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Dan saya melihat jarinya direnggangkan, tidak dikepalkan, menghadap kiblat. Siapa yang cerita? Sahabat. Hah? Kalau ini sahabat dicela, riwayat ini akan hilang. Makanya untuk melihat seorang Syiah sholatnya aneh. Aneh. Tidak sedekap. Cepat sekali. Rayib. Wa idza kanu murtaddin wa syari'atu ja'at min tariqihim. Kalau sahabat dituduh murtad, syariat datang dari jalan sahabat. Fa innaha la tuqbal, berarti tidak diterima. Di anal kafiro la yuqbalu khabaruhu. Orang kafir tidak diterima beritanya. Bal fasik aidon, bahkan orang fasik saja harus diteliti, ya apa tidak? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang orang fasik kepada kalian, binaba'in fatabayyanu, dengan membawa suatu berita. Apa kewajiban orang mukmin kalau datang orang fasik membawa berita? Fatabayyanu, diteliti. Tabayyun, tasabut, kebenaran berita orang fasik. Ahlul ma'asi. Adapun orang kafir lebih-lebih, ya apa tidak? Makanya kalau ada berita, teliti dulu. Siapa yang bawa? Mukmin, fasik, kafir. Perhatikan, jangan mudah terbawa berita-berita hoak. Jelas sanadnya, beritanya dari mana, siapa yang menyebarkan, siapa yang membuat, teliti. Apalagi zaman sekarang. itu otomatis syariat ditolak. Karena yang membawa riwayat orang-orang yang dituduh kafir oleh Syiah. Allahu musta'an. Wa ma kaunuhu ta'nan bi rasulillah. Adapun keadaan Syiah mencela kepada Rasul, fayuqal idza kana ashabu nabi. Kalau demikian keadaan sahabat Nabi, bihadhil masabah, dengan keadaan seperti ini para sahabat Nabi, minal kufri wal fusuk, sahabat Nabi yang kufur dan fasik, wa huwa ta'nun bir rasul. Berarti mencela Rasul. Kenapa? Li'annal qarina ala dini qarinihi. Karena teman sesuai dengan agama yang dia berteman dengannya. Kan begitu. Al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu mengikuti agama teman dekatnya. Teman dekatnya Rasul siapa? Sahabat. Berarti Rasul sama dengan sahabatnya. Berarti mencela Rasul dari sisi ini. Rasul kok berteman dengan orang jelek? Berarti Rasul orang jelek. Itu tuduhan orang Syiah. Na'udzubillah min dalik. Wa kullu insan yu'abu biqarinihi. Idza kana qarinuhu sayyi'a yuqalu fulan laysa fihi khair. Seorang itu akan dikaitkan, akan dicela, yu'abu, dicela dengan temannya yang jelek. Ya apa tidak? Orang itu yu'ab akan dicela dengan temannya apabila temannya jelek. Fulan laysa fihi khair, akan dikatakan orang itu tidak baik. Kenapa sih? Teman-temannya orang jelek. Kan begitu. Walaupun antum bukan orang jelek, orang baik-baik. Fuliana kurona ufulan wa fulan wa fulan min ahli syar. Karena temannya itu si fulan, si fulan, si fulan min ahli syar, termasuk orang jelek. Berarti ata'an fil ashab ta'nun bil masahib. Mencela sahabat berarti mencela orang yang ditemani oleh para sahabat. Siapa itu? Rasul. Itu sisi kenapa orang Syiah ketika mencela sahabat berarti mencela kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Selanjutnya. Isaya kita cukupkan dulu salat Isya. Pak Tayyib sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wahiru da'un alhamdulillah. Ba'da adzan ada sedikit nasihat untuk antum fadlu muadzin. Ada adzan belum? Sudah, fadl. Fadl ya.